Berbahagia. Tarling adalah visi rasa simpatis akan khasanah budaya bangsa. Keasliannya tetap utuh dan terjaga, bahkan selalu berupaya menggali budaya yang masih terpendam agar dapat bersaing di pasaran yang lebih terdepan. Dengan bangga, Dharma Muda menyajikan kemasan drama dengan judul Kabar Kabur 2. Kabar Kabur 2, ide cerita dan skenario pimpinan Dharma Muda, didukung para pelaku Nyi Uung Kurya, Nyi Vivin Wintarsi, Dek Nenti Ismawati, dengan jurukawi Nyi Ini Darini. Kabur 2, Juruskar Yoyo Suwaryo dan Didi Darmadi dengan pakar dagelan yang akan menggelar segarnya humor dan canda Wadoho Bego, Wagotrok, juga Wajeprat Adi Surya. Kabur 2, cerita yang bertutur tentang kemasyhuran sebuah nama yang mengundang kekaguman, kecintaan penggemar, sekaligus rasa iri dari kelompok manusia, sampai mendatangkan masalah besar. Ilustrasi musik diracik Atik Muhammad Darnya dengan penata gending handal Asep Sumardi. Kabur 2. Demikian suguhan aktual buat Anda. Moga menjadikan bekal tauladan untuk menempuh kehidupan kita di tengah masyarakat yang majemuk. Akhirnya, pembawa cerita Didi Darmadi mengaturkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat menikmati suguhan kami dalam nomornya Kabar Kabur 2. Hidup adalah pentas sebuah drama yang syarat tumpukan harapan dan keluh kesah. Karena kabar kabur antara mungkin dan pasti, akhirnya pudarlah harapan kebahagiaan. Kiranya kasih tak lagi bersemi, keharmonisan hampa, penderitaan acap kali menyapa, bahkan keberadaan keluarga satu ini terpaksa menempuh jalan hidup masing-masing meski kepedian sering menggerogotinya. Nah, bagaimana kisah Uung yang dipaksa kawin oleh orang tuanya? Bagaimana pula kehidupan Yoyo dengan anaknya yang dikhianati? Segera kita nikmati cerita berikutnya. Thank you. Bagus. Mung bae aja bae, dua sirik dan iri karo batu. Oh bener, lari kita makan dah kenyata. Iya, anda batu. Kulah kemang sebenernya mah, mung ketawang ning batu rosena. Jare lagu marut ngamper jema. Nah, tapi seru dia sirama yo, waktu pun maya. Ruwet jeruwet bahagia. Iyalah, kita kan terkawin. Oh, paham. Tapi ini kita perawan. Hari terakhir pun ada bagi apa ya? Yang canggah yo pada bagi seninya orang kita kepengen kaya sila berkenar apa? Minta waktu. Apa sih bakat sila mesem? Pasti gemes. Bakat sila ini pasti ketarik. Hari kita menjerit, menjerit-jerit. Aduh, man, gampanglah jajan waktu. Sakit memangkul aku. Anak seneng tapi kurang bunga. Tidak karet, seneng ya kita kan lagi merasakan hidup baru. Kita kan terkawinan. Hehehe, ya. Nah, pernah kedingin. Ya, ya, ya. Selesai kawinan, seneng tapi kurang bahagia. Kriwin mah, kita kegawaan. Perasaan kadang-kadang tersinggung. Bahkan bilang anak mampu. Ya, kurang paham. Justru sing darani bahagia iyo iyo iyo nek duwe anak duwe rabi masih perawan dheweke gelem dadi buru bocah ya senenge luar biasa. Ah iki iki nek bocah salah salah ya ari kula maya seneng masih be anak rupane mene salah mene itu ari beli aleman karo kita yang bapane ari aleman kadang-kadang isin tenang bokwal. Iya mau nanya sama Yoya. Iya. Kita kita ke Mangkoro tidak pada. Iya mau cek. Nanti. Nana. Kabaran Mama Arab ngomong Mama Arab mangkat. Kita nak acara ya mau dapat. Acara mana dia? Kita mesti. Oh, baru kita ano. Aja memang kena ibarat sedelar. Wah. Baru bawa Yoya. Sedelar, titip nok nanti. Nanti aja ngelamun baik. Aja mikir singgus keliwat-liwat aja. Ya, saking makna kain rima nih kenyataan. Dan dia nanya ya, Mbak. Aja. Jadi lah kan kalau lama nih. Nah, senang kalau mama. Ya, ya, ya. Ya, tuh, gue pas kira si jam yang pesen gak jadi anak kita ya. Apa? Es kenyot, tadi kita kan biasa nyenyot. Kakak es ya, apa gue sih gak anak kita kenyot. Kita lagi nyenyot. Yang pengen. Mama pesen. Nok sing nurut ning mimik walon ya nok ya. Iya. Anggapan bener-bener nok kandung. Benar nok. Mimik nok kan sejati. Ya nok ya. Apa sing dia mau ngatain mama ya. Ya benar si Jin ning mimik walon es nok. Iya. Nomor sing nurut ning manjeprat. Ah jadi manjeprat nok. Bobo neng jene. Kadang-kadang mama jenak nurut. Jolin nak. Jadi emang bobo karo mama. Mama bu kecut. Maksudnya jadi bobo karo mama. Mang, oh, aku tak kunci gambar. Mang, mang, terus ya. Nanti kalau mang cepat dingin, ya, mama harus makan. Nok singurut sudah mending mama enok ya, enak ya. Yuk, ada debu dolanan. Mama ada selesai ya, ma. Pada cinta ngomongi kita di bibin wong perawan-perawan di dua laki dua anak kalesan tangga kapiasa anu misi iya kita kuliah ari dipikir mani bener omong mani padahal kita ku dengan sindemen pirang-pirang perjaka anak si masih kuliah wong sugi bisa mungkin tapi kenapa diparingi jodoh karo wong dian tapi yang priwen baik kita nak kudem. kawis ndeleng anak anak kang. Enak-enak lagi asik karona. Kadang-kadang lunga meloni anak bini. Sehingga dia nak jalan kangar ini semua jadi sedih. Pantes mama itu botrok mamuk bahas lewat bahaya kita. Kode tangane kan bujakan. Ku yung kono ni Begawin. Siapa, enak. Kita mau makan ikan-ikan di bunda sirak. Oh, iya, iya. Apa-apa, boleh apa-apa. Oh, benar. Iya, barunya, oh. Paringan anak kemongkolon dasar penguaran sampai lewa kelocok. Kenapa kurungan botol? Oh, sampai ngelawan. Nanti kongolin Jakarta, kongol lur duit. Iya benar. Bakal beli piang kerja kongol lur lanang. Iya. Berarti sampean beli pisang warai lilin. Eh, waglodro, anak kan uang ini. Anak uang tuane. Sampean bunyi wotin, bapak ajarin bocah, bocah maju mati. Bawa sorot di uang tuane. Hei, kita ambil kuprat risi. Anak-anak yoyo anak sirak risi. Tulisan panupan ini kita dibenci bahaya. Hey. Sampean. Maksud kita ini kayaknya ngeblim bujang berapa nih sampean nih? Ya tapi mangannya si siapa? Tinggi tau lah. Ya sampean lah duduk oleh sampean oleh yoyo. Ucok di macem-macem gini. Sama ada geladi ini. Beli, udah. Beli. Apa? Tunggu kena. Awas kira. Lamu yoyo teka tak laporan nih kita. Perasaan itu di ancaman makonon. Laporkan lagi. Ingat sampean. Boleh sekian sampean jadi pemberani, tapi jelat mana yoyo teka? Wis saya. Los, laporkan. Ayo nak. Ayo. Ada di nih. Ayo makan dalam. Nen. Ini bingung sama kandung ini teka. Pulang lagi tuh ngomong apa? Tenang, wih, tenang. Yoyo teka, kira yang dia nangis. Endo soke laporan, sing penting tidak ngerayu. lakini ini gak dirayu. Wah, lu ngerti sih dong. Lu ada maksudnya dari nangis. Nah, ono. Supaya lu kan demen yang sirak-sirak masih perawan. Si, aja ngecut baik man yang sirak. Kodosan, maaf. Ruak-ruak, wai. Bener mamak. Iya. Bisa-bisa pula kono. Kok kita nemanin dikit? Anjir. Sepika bilang kau ngomong. Nanti. Nak nanti. Mang jepret mendi, mang jepret. Hei. Ulane kalau lagi mau beres meja makan, tas mangane nanti mangkeprat. Iya. Beben. Sedel, anu sungguh ya. Sedel harus pak. Cari sedel, tapi sedel. Ket, kau janjinya ketemu Koro Batur, akhirnya tak ketinggalan Batur di kaya dunia terus balik main lah. Beben. Pegel biasa, santai ya biasa. Anu, masalah nanti. Apa sakit nanti nih? Duduk. Apa sih? Nanti kupang, kaya-kayanya menang mikirnya ku kurang terima nih diurusin pula. Maksudnya? Lagi sampean makan, nanti ku jaluk dahar. Cuma kulane tuku lau gue ku terlak. Tuku apa ya? Lau. Oh lau. Lau mangane terlak. Segalanya di belarat-belarat takkan dong. Ngepan ayam? Di belarat takkan, di dalam mangane ku. Bangsa apa? Nanti. Cetingin cak wadah sega ku ditangkap. Kenapa ngerai gula ku kan? Paling kita kosar pomong sih mau ku sejen tak diraku. Untungan pada aku orang yang nirai pulang. Iya. Kurang sepira pulang ngurusi anak sampai. Ya sabar bisa sebagai orang tua. Kalau mau ispegel sabar ya dipikir-pikir bapak. Iya. Dan dipriwin. Priwin. Ya sih aku tuh gede segara gunungi. Sing artinya gede. Iya. Tapi kesabaran manusia kurang ana batasnya. Iya. Kurang sepira kula nrima dua laki sampean. Anak sampean. Sampe tekan batu sampean ana nikene kula sing ngurusi kaya pembantu. Iya. Sakit mangkenen kan. Iya. Pilih satu antara dua. Kang Yoyo berat nanti anak sampean. Pegatan taruh pula. Terus ngalah pasti kita. Bapak Kang Yoyo masih sayang demening istri. Iya. Pisahan taruh anak. Rungu. Iya Allah. Nanti Mama nok. Nok harap makat mendi nok nok turung dewasa. Lagi ma, makat mendi mu mendi. Enten rima ma, waris kudu nenek di sengsara. Ya Allah. Mulai bakal jadi anak kau jangan pernah pegatan, ku buktinya Brenda. Ampun kita mah. Mukti kedipi mata tindak insur. Maka makanya ku salah sapa, cak. Salah kita yang kita butuh nih wadon. Apa nyalakan anak yang anak mah tergantung orang tua. Nanti, mau kalah pendi sih nak, eh? Nanti harap mangkat, ma. Nanti mau ngacurakan rumah tangga nenek. Benar nak, wes. Wes benar, makat baik. Prat, Sremaning, makat banget mendi. Wes, aja ngomong ya, kita masih paham nih, siraki masa melihat nih anak. Makasih sama pokoknya bilang wadon. Bun maning rabi nirana perawan. Dipercaya, maka rabi nirana ngomong ke, masa melihat nih anak, mak. Saya ndak bocah, mak. Dipercaya priwin, mak priwin. Ayo yo percaya nih kita yo omongane rabi nira kudu di omongan manusia. Anggepen we omongane wedhus angop. Wedhus angop. Ya Allah, wadak lewek-lewek ya, Mang. Wis ken kita mangene bae. Priwen. Maka yo masih sayang karo wewen. Iya, nanti tegawani kita. Mama tidak mendi, Mang. Wis mendi bu mendi. Daripada nih buri sirah bocah sengsara baik. Iya. Singawit awal sampai tekan seprene bocah ki arep digawe sedih baik. Mang, titip mang. Gawan tenteran yang daran mang. Tenteran daran mang pulak, kamu sedap. Wes bagian, kita mau tanggung tak gedek nanti kita. Bukan baik, wis kita mah kita oleh pahala, anu pahala. Ayo mang, oke. Nanti, nak menurut yang mamang ya. Ayo, balik dengan mama. Yo balik, ning mima aja. Nok. Nanti makan ya, Mak. Nok, aja kali mama menyusul ya, Nok ya. Wes, aja ngomong ya. Aja di sosial paling ngebelah apa, wes. Tutup berapa sih, Rama? Karo Rabi Nira. Saya enggak bocah mata gedek, nak. Ning ngomong kita, anak. Nanti. Cigugur. Ah, gugur, cigugur. Nok, kone meneng, anak. Ning cigugur, karo mima aja. Kau mama kerja. Solar, ning ngeretan. Nok, mabas. Nok, bujang berarti ingin bengkel, Nok. Bengkel acong, sapa, Nok. Ya, Nok ya. Bujang, bari mangan baut. Lalu pada ribut sih. Kau berpikir kau malah nangis kan Yoyo? Wewin, kita wis salah ucap, salah janji. Waktu semana kita duwe anak musisi cini, rumah tangga karo uung, ditinggal kenang masalah uung tega ngawin maning nukrut pilihannya wong tua. Sakin kita kain maning karo uung, akhirnya anak jadi korban. Sosok bisa karo uung, anak jadi korban. Kain maning karo sirat tambah korban mana? Kue sakin si Bibi. Kita sih tekadnya daripada pisah karo anak bagian pisah karo Rabi. Sakin kita penibur anak. Kader dua Rabi sugi apa enak itu. Terserah Sugi Kimben tunggu kita gak apurus masalah sila. Kita pulati anak dingin. Nok nanti. Tunggu nok. Tunggu nok. Mama nyusul ya nok. Pak. Oh yoyo. Si. Temen nantan kan tinggal rumah. Mama. Mama. Yo. Bocah ya. Kenapa sih sila aku ribut bayi ya. Kok yang ini gak sampai yang bayi. Apa kunik. Kang yoyo nek kusuka megat pula daripada pisah karo anak nentiku. Ya syukur. Ay syukur. Pula anak karo sapa, laki ini sapa coba. Tak lorok akan bos, tenang bae, meneng sirama. Aja pikiran. Pula ini demenin kang yoyo, ma. Kang yoyo. Ah, ucap. Lali-lali ora lali delali pur ora kelipur. Nambah lawas nambah kelingan. nambah lawas nambah kelingan, nambah lawas nambah kelingan. Mana mana wong tua bae sing galak-galak. Akhirnya bakal wis mungkinen anak sing dadi korban. Disangkae mama dua laki wong sugi, dua laki bos disangkane arep bahagia, arep seneng. Akhirnya boro-boro maning gawe seneng gawe bahagia, malah mama dewek selalu diperintah karena mama. Kedung tina mungguri nyalang sati nemong tua tina mung tua. Pintunya di lawang ya yang, pintunya minta dibuka ya sayang. Kuh, utang ngomong dipegel kon bilarat, tempat kami semakinnya bisa nekala teka. Saban dina saban bengi, kadang-kadang sampai naboki. Gara-gara wong tua, gue laki wis tukang teler. Sialan, gue habis 3 juta untuk minum sama temen-temen gue di diskotik. Uung, non mas. Uung masih nih kene sayang. Apa mendisi mas? Betah nih kene ya? Ay, yang benaiku lah aja masa beli betah. Cinta nih mas Didi? Ya karuan cinta. Mas Didi udah apa ini? Udah apa tadi dia acara sama temen-temen? Sekarang saya udah apa di sini? Aja mabok banget sih mas, sampean keluar bengi dulu lo karena sama temen sih. Oh. Enggak mas, aja sewot. Tentu kamu bertanya pada saya, kenapa saya setiap malam selalu mabok? Ha? Ya kenapa sih mas? Uung emang cantik rupanya, emang halus budi pekertinya. Bantas, waktu saya naik di pelaminan, Uung cemberut gak pernah senyum. Malam pertama Uung amat begitu susah dengan alasan ini teh, itu eh. Apa yang terjadi? Uung input baik. Ternyata benar Uung. Masa perawan mistuwe anak gede. Mas ajak anda mono-mono sih mas. Didi masih bisa ditipu. Uung, lamun suk kiki Uung masih ana ning kene. Uung dadi pembantu Uung. Suk kiki Uung dadi pembantu. Mas ngomong apa-apaan sih mas? Kula istri sampean ora mas? Istri tinggal istri, tapi istri seorang perawan yang bukan gadis buat apa? Mas Didi akan mencari seorang wanita yang cantik, lebih cantik dari Uung, yang asli, orisinil, masih perawan. Ya maaf akan pula mas. Maaf terlambat Nuh. Isetini pikiran. Udah terlambat Uung kata maaf. Kenapa Uung tidak dari dulu maaf sama Didi? Bahwa Uung adalah suatu rekayasa yang ternyata Uung udah punya anak besar. Saya terhina, saya terinjak di situ. Kalau masalah materi, masalah dana, Didi nggak menjadi masalah. Tapi harga diri Didi, Uung, harga diri tak bisa dikembalikan. Ampun mas, belum bisa ngomong apa-apa yang sampai anis keruan masalah itu. Uung bagus. Bagus. Marapatin selawase. Didi pertama pertanyaan Uung bahwa Uung asli perawan. Tapi ternyata waktu malam pertama tiba, cuile nimput baik, bahkan barat tepuka anak gondoruan ngeri. Mas, ada ngomong-ngomong gak mas? Iung kenyataan, fakta yang berbicara. Jamis. Mas Didinnya abok, Mas Didin lagi beler. Silakan Uung mau ngobrol sama siapa, yang penting mulai besok Uung berstatus jadi seorang babu. Saya akan cari seorang perawan yang asli. Bakal wis mengkenen akhirnya kula bae sing dadi korban. Uung, durung turu bae. Durung mak, beli pengen turu mak. Lagi nira katak. Ning peturun ya mah ana manjing jage di baturi. Mama, sampean si maruwe seneng bayang. Sampean si maruwe disangka bahagia kula rumah tangga karo Mas Din. Mak, mungkin mama dewe wis kerasa. Kerasa. Bengen si mama kudu mantu Kang Yoyo. Boro-boro mamaku diperintah di kongkom. Mama enggak hati-hati. Iya. Tapi kian mak kenyataannya priben barang mantune Mas Didi sampean kayak bujang kan mak. Bujang duduk bujang, pembantu duduk pembantu, kerasa mak. Jadi maksudnya Uung garapan priben kanggo selanjutnya. Yen sampean pengen meru bakal Mas Didi. Yen kula suki ki beli mangkat singkene, beli dianggap rabine Mas Didi, beli dianggap istrine Mas Didi, dianggap pembantu. Iya. Jadi segini sih mak kula ngomong nih sampean. Arep ngomong apa? Jamkin dinakin kula sembah arep mangkat. Arep mangkat? Arep mangkat mulati anak mulati nok menti mentimbu menti. Mangkat si mumatin. Nih galakan mama. Mak, permisi ya mak. Selamat tinggal mak. Lah, priwen urusan nekin kik. Mangsa iya Uung mangkat. Kutu mangkat kar kita dewek. Iya bener. Dipikir mah kita sing salah ku ya bebodoh Didi. Agah ya wis, daripada kita bergedak-bergedak mingkene jagat bengi, Uung mangkat dewekan. No Uung tonggonana mama, no mama gak nyusul sira, daripada mingkene ditukari mantu mangkat tonggonana Uung. Kepengar wong ala pasti ketara. Wong becik mah, wong becik pasti ketitik ciriwan cibagja diri ketulis kegawang janji. Ketulis kegawang janji, janji nesi ngurah garti sebab kudu wong tua. Wong tua kang sejati. Tiga bertemu, arep melu ning Dewi, ini sudah lagi. Arep melu ning Mama, Mama wis tua rapi. Nanti arep melu ning Sapa, melu ning Mang Jepret. Pergaulannya semabuk-mabukan bayi. Nok lagi apa dewekan di Mang Jepret ya nok? Mang Jepret ya mabuk mah. Apa? Oh, orang mabuk, orang apa mabuk? Riwen ya. Riwen perasaannya mama. Nanti di dalam dewekan mama ini kena ngeletak. Bisa aja disusul aja di golati. Nanti mau duduk anak kira. Bakal sirah masih ngapain nanti. Sekin kita pasrah. Ma, Uung ketemu karo sirane. Ma, Riwen. Kita wis pisahan karo Wiwin. Apa? Pisah karo Wiwin. Rusakan be. Dipegat gedik sirah. Apa sih disenengi apa sih dibayangkan, Mang? Masalahnya, Mang, pribadi kula anak, Mang. Anak kan, Mang. Yoyo, sekian lah yo mengenai sirap kudu melas karo nasib kita. Senajana kita masih pengen bebarengan gawat bikin morah. Wong wadon kita nih wis beli dia mengurusi ini anak kira kita. Iya wis mang bagen mang. Anak dewek bayi kita terlalu coba. Iya mang. Tambah anak kira yang nyorot kita nyewat bang. Iya mang. Ya Allah. Ya Allah. Nanti ikam ini nak. Nanti menek lagi apa kalau pulang tuh beli bakal kita balik. Najan sayang nanti tapi belum mungkin Yoyo kembali. Yoyo lara sakit. Senajan nangis getih, hati kita wis terkunci. Beli bakal sun terima, najan sumpah kayak apa? Percuma kita rujuk, hati wis terasa remu. Percuma kita balik, uung wis karo wong sejen. Beli bakal balen mani. Ireng nodaning badan, beli bakal bisa ilang. Tetep keciri, beli bisa bersih. Kita wis beli butuh najan sira ayu. Rupane si kandi atine permoni. Sumpah ning batin beli bakal barengan mani. Luru ganti. Senajan nangis keti, aktif kita wis terkunci. Beli bakal sun terima, najan sumpah kaya ngapa. Beli bakal balen mani. Bisa bersih kita wis beli butuh najan sira ayu. Rupane si kandi atine permoni. Sumpah ning batin beli bakal barengan mani. Luru ganti. Percuma kita rujuk, ati yoyo rasarmu. Percuma kita balik, sirawis karong sejen. Dibakal balen mani. Thank you. Bisa karung